Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kemarin sudah kita baca hadis yang ke-228. Kita ulang sedikit. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza shalla ahadukum lin-nasi falyuhaffif فَإِنَّ فِيهِ الضَّعِيفَ وَالسَّكِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ وَذَا الْحَاجَةِ. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah dan riwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian sholat mengimami manusia, maka hendaknya dia ringankan sholatnya, agak diperpendek, karena sesungguhnya di antara mereka ada yang lemah, ada orang yang sakit, atau ada yang sudah lansia. Adapun jika salah seorang di antara kalian sholat sendiri, maka silahkan dia memanjangkan semaunya. Muttafaqun alaih. Dalam satu riwayat, karena di antara jamaah itu ada orang yang berkebutuhan, dzal hajah. Di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan tuntunannya. Disampaikan kalau salah seorang di antara kalian sholat mengimami manusia sebagai imam, hendaknya diringankan sholatnya. Tentu di sini tahfif, meringankan sholat yang tidak sampai merusak rukun ataupun kewajiban-kewajiban dalam sholat. Alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena pada jamaah sholat atau pada makmum yang kita imami itu ada ashabul a'dar, orang yang punya udur, misalnya orang yang sudah lemah usianya, mungkin masih muda tapi dia lemah, atau ada orang yang sakit atau lansia, orang yang lanjut usia, atau mungkin ada orang yang sedang punya hajat yang harus cepat-cepat segera dia tunaikan selesai sholat. Adapun kalau kita sholat sendirian, ya silahkan kita panjangkan sholat kita, artinya kita panjangkan bacaan kita semau kita. Maka termasuk bentuk kasih sayang terhadap kaum mukminin, kalau kita mengimami manusia, maka imam harus melihat sikon, melihat sikon jemaahnya. Kalau jemaahnya para tulab, para santri, dipanjangkan tidak mengapa. Kalau jemaahnya dari kalangan yang beragam, maka perlu diperhatikan dalam hal memanjangkan sholatnya. Tidak seyogyanya baginya untuk memanjangkan sholatnya ketika makmumnya itu beragam. Karena Rasulullah SAW menyatakan, kalau jamaah kita itu dari kalangan yang beragam, maka jangan terlalu dipanjangkan. Barangkali di antara mereka ada yang lemah. Barangkali di antara mereka ada yang sakit. Barangkali di antara mereka ada yang lanjut usia. Barangkali di antara mereka ada yang orang yang punya hajat yang harus segera dia tunaikan. Artinya mungkin di belakang mereka ada ashabul a'dar, orang-orang yang punya udur, yang butuh untuk kita melaksanakan sholat tersebut secara ringkas, dalam arti tetap terpenuhi rukun-rukun, kehusukan, dan kewajiban-kewajiban dalam sholat kita. Karena yang dimaksud dengan meringkas di sini bukan bacaannya diperpendek semaunya, rukuk belum sampai 3 kali kita membaca bacaan rukuk yang paling pendek sudah bangkit, i'tidal belum sampai tegak lurus, persendian belum sampai kembali pada posisinya sudah langsung turun sujud, tidak demikian. Tapi tetap memenuhi rukun-rukun dalam sholat kita. Artinya memperingan pelaksanaan sholat tetap menjaga kesesuaian dengan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Bukan meringankan sholat sesuai dengan hawa nafsu masing-masing. Oh, jamaah saya banyak, berarti kan kata Rasul suruh cepat-cepat. Bukan demikian. Tapi harus tetap mencocoki sunnah. Harus tetap tumakninah dalam sholatnya. Rukun-rukun tetap terpenuhi, kewajiban-kewajiban, sunah-sunah apalagi sebagai penyempurna sholat kita. Meskipun bacaan kita tidak terlalu panjang. Ini yang dimaksud dengan tahfidz. Jadi hadis ini bukan sebagai hujah, kalau ini dibacakan ke sembarang orang ini kadang bahaya. Oh, berarti cocok itu imam-imam di masjid-masjid sekarang yang sholatnya cepat-cepat itu karena jemaahnya beragam. Enggak demikian ya. Namanya maksud dari hadis ini sholat itu dilaksanakan dengan ringan namun tetap mencocoki sunnah. Itu catatannya. Bukan diringankan yang nantinya berkonsekuensi mengurangi pahala atau menyelisih sunnah, bukan demikian. Jadi meringankan sholat itu ada 2 macam. Meringankan yang peringanan yang sifatnya kontinu, asal mencocoki sunnah. Artinya setiap sholat fardu 5 waktu seorang imam tidak terlalu panjang bacaannya, tapi tetap mencocoki sunnah. Atau kadang diringankan karena ada satu kebutuhan tertentu. Tadinya imam melihat jamaahnya kuat-kuat insya Allah apa kalau dia membaca surat-surat yang panjang. Tapi ketika dia mandang ada kebutuhan tertentu, langsung diperingkas sholatnya. Karena ada kebutuhan misalnya mendengar anak kecil menangis, sementara dia punya don, ada orang tua dalam jamaah sholatnya, maka di saat itu diperingkas sholatnya, artinya dipendekkan sholatnya. Seperti yang nanti akan dijelaskan dalam hadis berikutnya. Jadi di sini termasuk bentuk kasih sayang terhadap kaum muslimin dan perhatian kita terhadap mereka sebagai bentuk ta'zim kita kepada kehormatan kaum muslimin. Kalau kita menjadi imam harus memperhatikan keadaan makmum. Kalau dia melihat dalam jemaahnya ada orang yang sudah tua, maka dia harus bisa menyetel sholatnya itu standarnya harus orang yang paling tua tadi. Jangan standarnya santri. Kalau standarnya santri, nanti kita bisa termasuk kategori mendolimi orang yang sepuh. Ada jemaah yang sepuh 1 rakaat baca Al-Baqarah misalnya, Kemudian rakaat berikutnya baca An-Nisa misalnya. Nanti bisa apa? Terjatuh ini makmumnya yang sudah tua ya. Bukan itu. Jadi standarnya ya yang sudah tua tadi. Yang lainnya yang muda-muda ya biar ngikuti. Karena ada jemaah yang apa? Berkebutuhan khusus di situ. Artinya enggak bisa dipanjangkan sholat itu karena keberadaan dia. Ini yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-229. Qala An-Nawawi rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yad'ul amala wa huwa yuhibbu ay ya'mala bihi khasyatan ay ya'mala bihi an-nasu fa yufradu alaihim. Muttafaqun alaih. Berkata An-Nawawi rahimahullah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin, beliau berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah meninggalkan satu amalan padahal dia sangat ingin mengamalkan amalan tersebut namun dia tinggalkan. Karena apa? Karena khawatir kalau manusia mengamalkannya, nantinya amalan tersebut akan difardukan, diwajibkan atas mereka, sehingga membebani mereka. Contoh yang telah diterapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam apa? Tentang sholat tarawih secara berjamaah. Beliau tahu bahwasanya tarawih kalau ditunaikan secara berjamaah itu afdol. Beliau tentu ingin mengamalkan yang demikian itu. Namun ditinggalkan, hanya dilakukan beberapa kali saja. Tarawih secara berjamaah secara kontinu terus-menerus ditinggalkan Rasulullah di masa hidup beliau. Karena apa? Beliau khawatir kalau diamalkan, sementara beliau masih hidup berarti masa-masa turunnya wahyu, khawatir kemudian difardukan sholat tarawih secara berjamaah bagi kaum mukminin, kaum muslimin, nanti akan membebani mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai bentuk kesempurnaan kasih sayang beliau terhadap umatnya, terkadang beliau meninggalkan satu amalan padahal beliau sendiri sangat ingin, sangat senang untuk mengamalkan amalan tersebut. Yang dengan amal itu beliau bisa mendekatkan diri kepada Allah, meraih ridha Allah. Namun terkadang yang demikian itu ditinggalkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, tidak diamalkan karena khawatir kalau manusia meneladani beliau nanti amalan itu akan difardukan atas mereka. Kalau difardukan atas mereka, mungkin mereka akan keberatan nantinya untuk mengamalkannya, sehingga terjadi ketimpangan, sehingga mereka berdosa. Khawatir kalau itu terjadi pada umat beliau alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam kadang-kadang meninggalkan satu amalan yang beliau sangat suka untuk mengamalkan amalan tersebut. Alasannya tadi, agar tidak diikuti oleh manusia, kemudian nantinya difardukan atas mereka dan membebani mereka. Contohnya tadi sholat tarawih secara berjamaah. Juga contohnya sunnah mengakhirkan sholat isya hingga menjelang pertengahan malam, karena batasan sholat isya itu batasan akhirnya adalah muntasofil layl, pertengahan malam. Sunnahnya sebenarnya sholat isya itu yang afdal itu kalau ditunaikan menjelang pertengahan malam. Kalau sebagian malam sudah pergi, artinya tidak langsung selesai apa hilangnya mega merah, tidak. Karena kalau mega merah sudah hilang berarti kan sudah menandakan masuk waktu isya. Tidak itu sebenarnya waktu yang afdal, bahkan agak diakhirkan. Rasul mengatakan innahu lawaqtuha. Ini akhir waktu salat isya itu adalah waktu yang paling afdal. Namun beliau menyatakan beliau tidak kerjakannya demikian itu, bahkan ditinggalkan oleh beliau. Beliau menyatakan alasannya laula an asuqa ala ummati. Kalau bukan karena aku khawatir nantinya akan membebani umatku, tentu akan dilakukan sholat isya itu terus menerus hingga akhir apa pertengahan malam. Maka beliau tinggalkan yang demikian itu, khawatir kalau nantinya membebani umatnya. Juga apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana Rasul melarang umatnya untuk puasa wisal, menyambung puasa sampai waktu sahur. Ini sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya. Para sahabat dilarang untuk wisal. Di salat puasa wisal itu kalau seorang itu menyambung puasa sampai 2 hari atau mungkin lebih, atau minimalnya sampai sahur lagi. Di sahur enggak buka sampai sahur, ini yang masih ada keringanan. Tapi kalau sahur enggak buka, sahur enggak makan sampai nanti apa buka yang 2 hari, ini enggak boleh nih. Dilarang para sahabat untuk melakukan wisal tanpa berbuka, puasa tanpa berbuka. Puasa sehari semalam sampai 2 hari atau 3 hari atau bahkan lebih tidak berbuka. Orang Jawa nu poso pati geni, 7 hari enggak makan. Termasuk perkara yang bid'ah itu, biasanya untuk cari apa kesaktian biasanya. Ada satu ritual yang namanya puasa pati geni. Menyambung puasa tanpa berbuka ini dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan para sahabat tahu mereka dilarang itu karena Rasulullah sayang pada mereka. Karena kalau seandainya itu dilakukan kemudian difardukan yang demikian itu, menjadi beban berat tentu bagi umatnya. Jadi Rasulullah melarang para sahabat untuk puasa wisal karena kasih sayang beliau kepada mereka. Mereka pernah menyampaikan kepada Rasul, "Loh, Anda sendiri kan puasa wisal. Kami ingin mengikuti Anda, meneladani Anda." Maka Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan, "Inni lastu ka hayatikum." Kalau aku enggak sama seperti kalian. "Inni abitu yut'imuni rabbi." Kalau aku bermalam, Rabbku yang memberiku makan. "Wa yaskini," dan memberiku minum. Maka keadaan beliau enggak sama dengan umatnya. Beliau bermalam di sisi Rabbnya, diberi makan, diberi minum oleh Allah. Maksudnya kata Syekh Utsaimin, kalau beliau wisal, maka beliau melakukan berbagai macam ritual ibadah, di antara malamnya digunakan untuk tahajud, bersepi-sepi dengan Rabbnya, berzikir mengingatnya, membaca kalamnya, yang itu semua akhirnya apa? Memberikan kecukupan kepada beliau dari makan dan minum. Ketika beliau tersibukkan dengan ritual ibadah itu, maka lupa dengan makan dan minum, dan beliau kuat. Beda dengan kita, sehingga beliau melarang umatnya untuk puasa wisal. Maka hadis ini memberikan satu faedah pada kita, boleh terkadang meninggalkan sebagian perkara-perkara yang mengandung kemaslahatan kalau dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadah, kerusakan atau kemadharatan. Maka di sini ada anjuran, di dalam mengamalkan sesuatu kita harus mengedepankan atau mendahulukan dua kemaslahatan yang paling penting. Kalau enggak bisa digapai kedua-duanya, ya maslahat yang paling penting ini yang diamalkan terlebih dahulu, yang diprioritaskan. Maka ada kaidah memprioritaskan maslahat yang paling terpenting terlebih dahulu. Seperti dicontohkan oleh Rasul, beliau tinggalkan menunaikan sholat Isya hingga akhir waktunya karena khawatir nanti akan membebani umatnya. Nah, di situ ada kemaslahatan, yaitu bisa menjalankan sholat Isya secara sempurna di waktu yang paling afdal. Namun ketika kalau diamalkan itu akan menimbulkan madorot, nanti umatnya terbebani, dengan terbebani mungkin bahkan justru akan meninggalkan sholat Isya, bisa jadi. Maka ditinggalkan yang demikian itu oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Atau khawatir kalau difardukan mengakhirkan pelaksanaan sholat Isya, ini juga nanti akan membebani umatnya, maka beliau tinggalkan karena kasih sayang beliau kepada umatnya. Maka di sini menjelaskan begitu besarnya kasih sayang Nabi alaihi salatu wasalam terhadap umatnya, begitu tinggi perhatian beliau terhadap umatnya, melebihi tingginya perhatian seorang ayah atau orang tua kepada anaknya. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika para sahabat dilarang wisol, ada yang menanyakan, Anda sendiri kan saya perhatikan melakukan wisol. Maka Rasul menjelaskan, kalau aku enggak sama dengan kalian, aku bermalam, Rabku yang memberiku makan dan minum, mencukupi beliau. Maksudnya mungkin dalam satu penafsiran para ulama, karena beliau sibukkan waktunya dengan amal ibadah sehingga lupa dengan makan dan minum. Jadi maksud dengan diberi makan dan diberi minum oleh Rabbnya itu artinya beliau menyibukkan dirinya dengan amal ibadah. Karena kalau seandainya diberi makan dan minum secara nyata, namanya kan bukan wisol, namanya apa, wisol kan enggak makan dan minum, puasa yang disambung. Demikian diterangkan oleh para ulama. Jadi kalau seseorang itu tersibukkan dengan sesuatu yang dicintai, maka akan bisa melupakannya dari segala hal. Para ulama ini seperti An-Nawawi di sini, usianya masih muda, beliau meninggal usia 40 tahun. Karyanya coba luar biasa. Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim, Kitabul Adhkar, Majmu' Syarahul Muhaddab, At-Tibyan, Fi Adabi Hamalatil Quran, dan masih banyak lagi. Di masa belajarnya, beliau menghadiri durus itu setiap harinya 12 mata pelajaran. Kalau seandainya satu pelajaran itu satu jam, berarti kan 12 jam belajar terus. An-Nawawi. Kok bisa? Lah karena senang. Karena senang, bisa. Lupa dengan makan, lupa dengan minum, lupa dengan capek. Kalau orang sekarang, senang pegang HP, ya lupa yang lainnya, lupa ibadah, lupa macam-macam. Kenapa? Senang. Para ulama bisa bikin karya monumental seperti Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, Imam Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih, Imam Muslim juga. Karena senang. Rahasianya karena senang. Lalu orang-orang sekarang bisa berjam-jam di depan HP, kok bisa ya? Karena senang kan? Kan lupaan, senang. Orang senangnya apa? Itu melalaikan yang lainnya. Sehingga kesibukan seseorang dengan sesuatu yang dia sukai itu akan melupakan dia dari segala hal. Sampai kan sering ada berita ibu-ibu karena apa main HP sampai anaknya kecebur apa nggak tahu. Karena apa? Ya, sudah terlanjur konsen kan seneng dengan itunya, anaknya hilang nggak tahu. Kenapa? Jawabnya karena seneng. Ya, para ulama dulu kok bisa ya, zaman dulu itu tintanya kan dicelupkan itu, kok bisa karyanya loh segini-gini besarnya itu loh. Padahal kan waktunya digunakan untuk yang lainnya juga. Kenapa? Karena senang. Ya, rahasianya itu karena senang. Jadi santri, sibukkan dengan hal yang kalian senangi dari mencari ilmu, menghafal dan lain sebagainya. Itu nanti akan melalaikan kalian dari hal-hal yang lainnya. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-231. Qala An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Qatadah Al-Harith ibn Rib'iyyin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inni la'aqumu ila salati wa uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi salati karahiyata an asuqqa ala ummi, rawahul Bukhari. Berkata An-Nawawi rahimahullahu taala, diriwayatkan dari Abu Qatadah, namanya Al-Harith bin Rib'i. Radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, sungguh aku pernah bangkit untuk menunaikan sebuah sholat dan aku sudah berkeinginan untuk memanjangkan bacaanku dalam sholat tersebut. Kemudian aku mendengar tangisan bayi, maka aku peringkas sholatku karena khawatir aku akan membebani ibunya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dalam hadis ini dijelaskan Rasulullah alaihi salatu wassalam memperingkas sholatnya karena ada kebutuhan khusus tadi. Jadi tadinya pengen dipanjangkan bacaan sholatnya, karena mendengar tangisan bayi akhirnya diperingkas, khawatir nantinya membebani ibunya yang ikut sholat berjamaah. Kan pikiran seorang ibu ketika bayinya nangis kan sudah kehusukannya bisa pudar. Makanya segera diperingkas oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Hal ini dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya, terkhusus di sini kepada ibu si bayi tadi. Karena beliau takut nanti tangisan bayinya itu akan menyibukkan konsentrasi atau kehusukan sang ibu dalam sholatnya. Ini adalah satu kemadharatan. Maka sebagai bentuk kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam pada umatnya, maka beliau peringkas sholatnya karena ada kebutuhan yang sifatnya khusus. Maka hadis ini memberikan satu faedah. Hadis ini menjelaskan betapa besarnya kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya, terkhusus kepada para sahabat di saat itu. Dan dalam mengimami sholat harus memperhatikan keadaan orang-orang yang berkebutuhan khusus tadi. Misalnya kalau ada jamaah perempuan yang bawa anak-anak kecil, kemudian anak-anaknya mulai menangis, itu juga perlu diperhatikan. Juga perhatian kepada si anak kecil yang menangis tadi, tentu dia butuh kasih sayang ibunya. Kalau diperlamakan lama tersampainya kasih sayang sang ibu kepada bayi tadi, maka diperhatikan yang demikian itu oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti juga hadis ini memberikan satu faedah pada kita, bolehnya memasukkan bayi atau balita ke dalam masjid kalau sekiranya tidak mengganggu jamaah dalam masjid atau tidak mengganggu orang-orang sholat, itu boleh. Tapi kalau balitanya itu tipe yang hiperaktif, ya sebaiknya jangan dibawa ke masjid. Kenapa? Kemungkinan mengganggunya itu lebih besar daripada tidaknya. Jadi catatannya, tentu kehusukan jamaah itu lebih utama dari sekedar mengamalkan amalan yang dibolehkan oleh Nabi, yaitu membawa bayi atau balita ke dalam masjid. Ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.